ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. فإخواني في الدين عزني الله وإياكم، الحمد لله kita kembali dalam pengajian kita dengan kitab Tathhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad wa karya dari Imam Ibn al-Amir al-San'ani al-Kahlani rahimahullah ta'ala. Dan telah kita dapatkan matla'ul kitab, bagian awal dari kitab, pembahasan dari muqaddimah, pengantar yang disebutkan oleh Syekh, di mana beliau memulai dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala serta syahadatain dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada orang-orang yang mengikuti beliau dengan ihsan, ya, yang mereka senantiasa menjaga diri mereka dari aib, dari cacat dan cela, dan membersihkan hati mereka dari keyakinan-keyakinan yang rusak yang mengotori hadis tersebut. Kemudian beliau berkata, "Wa ba'd. Fa hadha tathhir al-i'tiqadi min adran al-ilhad. Wajaba 'alayya ta'lifuhu, wajaba 'alayya ta'lifuhu wa ta'ayyana 'alayya tarsifuhu lima ra'aytu wa 'alimtuhu yaqinan min ittikhad al-'ibad al-andada fil ansar wal qura wa jami' al-bilad min al-Yaman wash-Sham wa Misr wa Najd wa Tuhamah وجميع ديار الإسلام، وهو الاعتقاد في القبور وفي الأحياء ممن يدعي العلم بالمغيبات وهو من أهل الفجور، ممن يدعي العلم بالمغيبات والمكاشفات وهو من أهل الفجور، ولا يرى لله راكعا أو ساجدا، ولا يعرف السنة ولا الكتاب، ولا يهاب البعث ولا الحساب." Kemudian baru berkata, "Wa ba'd." Kemudian setelah itu, maka ini adalah kitab Tathhir al-I'tiqad an Adran al-Ilhad. Beliau menyebutkan an'anul kitab, ya, judul dari kitabnya, bahwa dia adalah kitab pembersihan akidah dari kotoran-kotoran ilhad. "Wajaba 'alayya ta'lifahu." Wajib bagiku untuk menuliskannya. Wa ta'ayyana 'alayya tarsifah. Demikian pula telah pasti bagiku, telah wajib, ta'ayyana, sama dengan wajib juga, ya. Tahattama 'alayya, telah menjadi kewajiban bagiku untuk menyusunnya. Kenapa? Lima ra'aituhu, dan apa yang aku ketahui secara yakin, min ittikhadil 'ibadil andada fil ansar, dari diangkatnya atau diambilnya oleh hamba-hamba Allah tandingan-tandingan bagi Allah fil amsar, di berbagai negeri, negeri yang kecil, ya, wa jami'il bilad, bahkan di keseluruhan negeri-negeri dari Yaman, Syam, Misr, Najd, Tuhamah, ya, Najd maksudnya adalah dataran tinggi, ya, bukan berarti dia Najd, negeri Najd, ya, ya, seperti, ya, Qasim dan sebagainya, tidak, tapi yang masuk adalah Najd, al-ard al-murtafi', daerah yang al-murtafi', daerah dataran tinggi gitu, Najd, ya. Dan dalam hadis-hadis disebutkan tentang masalah Najd ini, yang dimaksud adalah Irak. Irak, ya. Wa Tuhamah. Tuhamah kebalikan dari Najd, yaitu al-ard al-munkhafidhah, dataran rendah. Dataran-dataran rendah. Ya. Wa jami'i diyari Islam, dan bahkan pada seluruh negeri-negeri Islam, ya. Jadi beliau menyebutkan judul kitab itu Tathhir al-I'tiqad, ya, perkara yang tidak menyisakan keraguan pada kita bahwa memang kitab ini judulnya adalah Tathhir al-I'tiqad, ya, karena sebagian kitab itu ditulis oleh penulisnya tanpa disebutkan judulnya, ya, terlebih dahulu, sehingga judul itu datang dari ya, murid-murid mereka atau para nusakh yang menulis kitab, ya, yang menulis kembali, mentranskrip tulisan-tulisan tersebut, ya. Kadang juga disebutkan oleh penulisnya dengan sifat yang bukan merupakan judul tapi topik dari kitab itu, sehingga akhirnya terjadi perselisihan di antara para ulama tentang hakikat judul sebuah kitab. Adapun untuk kitab ini, maka tidak ada keraguan, penulis sendiri telah menyebutkan judulnya yang asli yang pokok, yaitu apa? Tathir al-i'tiqad an adranil ilhad. Kemudian dia menyebutkan sebab penulisan kitab ini. Telah disebutkan bahwa secara umum para ulama kita rahimahumullah jami'an menuliskan perkara ilmu itu karena permintaan, ya. Baik itu permintaan bilisanil maqal, permintaan dari murid mereka, ya, atau permintaan dari sebahagian orang yang, ya, menginginkan penjelasan akan perkara itu, ya, meskipun mereka mungkin dari golongan para ulama juga, ya, atau mungkin dari lisanul maqal, hal, lisanul hal, dari tuntutan keadaan, ya, atau kenyataan yang terjadi tengah masyarakat menuntut mereka untuk menuliskan perkara ini, buku ini, dan menyusunnya. Lima ra'aytu wa 'alimtuhu yaqinan, dari apa yang aku saksikan dan aku ketahui dengan yakin, ya, bahwa telah diangkatnya tandingan-tandingan bagi Allah oleh hamba-hamba Allah di berbagai negeri. Beliau sebutkan Syam, beliau sebutkan Mesir, beliau sebutkan Najd, daerah yang dataran tinggi maupun dataran rendah, bahkan fi jami'i biladil Islam, bahkan di seluruh bagian negeri Islam kita dapatkan bentuk-bentuk kesyirikan terjadi itu, ya. Apa bentuk itu? Apa bentuk kemungkaran yang terjadi itu? Apa perkara yang mengusik perhatian dari penulis rahimahullah ta'ala hingga beliau menulis dan menyusun kitab ini? Wahuwa al-i'tiqadu fil kubur wa fil ahya, yaitu adanya keyakinan-keyakinan terhadap kubur dan kepada orang-orang yang masih hidup. Mimman yaddai al-ilma bil mughayyabat wal mukasyafat, dari orang-orang yang masih hidup yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib atau perkara-perkara yang mukasyafat, ya. Mukasyafat ini asalnya dari al-kashfu yang disebutkan oleh, atau ini istilah yang diberikan oleh orang-orang sufi, ya, yang mereka sebutkan bahwa al-kashfu adalah ittila' ala ma wara' al-hijab min ma'ani al-ghaibiyah wal-umur al-khafiyah wujudan aw syuhuda, ya, dalam takdir mereka bahwa dia adalah ittila' ala ma wara' al-hijab, yaitu pengetahuan akan apa yang tersembunyi di balik hijab yang terhalang dari manusia, ya, ya, pengetahuan akan apa yang tersembunyi di balik hijab min ma'anil ghaibiyah, dari makna-makna ghaib, wal umuril khafiyah, dan perkara-perkara yang tersembunyi daqiqah, ya, yang halus, ya, ya, wujud dan wa au syuhuda, yang kemudian menjadi perkara yang wujud ada dan syuhud dan disaksikan. Ya, artinya dia perkara yang tersembunyi kemudian tampak pada orang tertentu, ya, seperti perkara yang musyahadah, disaksikan oleh mereka, ya. Itu namanya kasyf, ya, terkuak, terbukanya tirai, tabir perkara gaib itu. Itu menurut mereka dalam bentuk dari kasyf. Adapun mukasyafah mereka mengatakan adalah ya hudurul qalbi, ya, la yun'atu bil bayan fayakshifu lahu ma yastatiru ala al-fahmi ka'annahu ra'ya al-ain. Sama dengan tadi maknanya, kata mereka adalah hudurul qalb, kehadiran hati yang tidak mungkin disebut disifatkan dengan bayan, penjelasan-penjelasan yang kemudian terkuak darinya apa yang tersembunyi dari pemahaman, sehingga dia seolah-olah ra'yal ain, seperti pandangan mata langsung. Ya, artinya bahwa itu sama dengan yang tadi, ya, keadaan hati yang kata mereka dicapai dengan latihan-latihan riyadhah latihan-latihan tertentu, amalan-amalan tertentu, wirid tertentu, yang menambahkan seorang itu sampai pada tingkat keadaan hati di mana apa yang tersembunyi bagi orang lain bagi mereka tampak jelas, ka'annahu ra'yal 'ain, seolah-olah seperti di hadapan mata mereka. Ya, itu istilah-istilah tentu saja, ya. Dan sesungguhnya perkara ini perkara-perkara yang sangat banyak menjadi jalan bagi syaitan untuk menyesatkan seseorang dari jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan mengatakan bahwa ini tercapai dengan mukasyafah, bahwa si fulan punya ilmu kasyaf, kemampuan untuk mengetahui perkara lain dengan ini. Akhirnya mereka dengan itu mencari pembenaran untuk amalan-amalan yang menyelisihi syariat dengan alasan bahwa masyarakat awam atau orang para ulama yang lain hanya mengetahui perkara syariat, adapun dia mengetahui perkara hakikat, ya. Dan ini tentu saja perkara yang batil, ya, membagi perkara menjadi syariat dan hakikat, ya, kemudian menggolongkan para ulama bahkan para nabi dan rasul dalam tingkat orang yang hanya mengetahui hakikat, sedangkan para wali kutub, ya, dan sebagainya, mereka mengetahui perkara yang hakikat, sehingga timbullah kesimpulan mereka bahwa wali itu lebih tinggi daripada nabi. Na'udzubillah min dzalik, ya. Maka tentu saja ini satu kebatilan yang bertentangan dengan keterangan-keterangan yang jelas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka keyakinan yang terjadi pada sebagian masyarakat umum dari keyakinan terhadap kubur, itu yang pertama, ya. Yang kedua, keyakinan kepada orang-orang yang masih hidup yang disangkakan mengetahui perkara-perkara ghaib, ya, atau memiliki ilmu bil mukasyafat, mereka mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi bagi orang lain, ya. Wa huwa min ahlil fujur, padahal orang-orang yang masih hidup itu yang disangkakan mengetahui perkara ghaib ini min ahlil fujur, dari golongan fajir, ahli ma'asi, ya. Kenapa? Karena perbuatannya menyelisih syariat, ya. Dan orang yang menyelisih syariat, meninggalkan perintah Rasulullah SAW, mereka adalah ahlul fujur, ya. Rasulullah bersabda dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba, setiap umatku, kata Rasulullah, masuk surga kecuali yang tidak mau. Faqalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wa man ya'ba, ya, kalau telah ada jaminan umat Muhammad masuk surga kecuali kemudian orang yang tidak mau, maka siapa orang yang tidak mau itu, ya, sungguh aneh gerangan orang itu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba, siapa yang orang yang tidak mau itu? Faqala sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Wa man asani, dan barang siapa durhaka kepadaku, faqad aba, maka dia orang yang tidak mau untuk masuk ke dalam surga, ya. Dalam hadis yang mulia ini kita dapatkan bagaimana Rasulullah SAW mengukur, ya, maksiat dan ketaatan itu dengan pengikutan seseorang kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, pelaksanaannya kepada perintah-perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, orang-orang yang disangkakan mengetahui perkara ghaib itu hendaknya kita ukur amalnya dengan syariat, ya. Ditanyakan kepada Imam Syafi'i, disampaikan kepada beliau perkataan seorang alim Yunus bin Abi A'la, ya, annahu kana yaqul, bahwa dia berkata, ya, idza ra'aytum ar-rajul yamshi 'ala al-ma' fala tusaddiquhu yatiru fil hawa fala tusaddiquhu hatta tu'ridu 'amalahu ila sunnah. Jika engkau melihat seorang yang dia terbang di udara, maka janganlah engkau benarkan hingga engkau bandingkan amalannya dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka berkata Imam Syafi'i, qassara Yunus rahimahullah taala. Yunus agak sedikit melalaikan perkara yang lain dalam masalah ini. Ada sedikit yang luput dari perkataannya. Tsumma qala rahimahullah, lalu berkata, "Idza ra'aytumur rajula yatiru fil hawa wa yamshi 'ala al-ma' fala tusaddiquhu hatta ta'lamu mutaba'atu bi Rasulillah." Beliau tambahkan kemudian, jika engkau melihat seseorang terbang di udara atau berjalan di atas air, maka jangan engkau benarkan ia hingga engkau tahu mutaba'ahnya, pengikutannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang inginkan adalah bahwa apapun pengakuannya, bahkan apapun yang ia tampakkan, yang ia katakan sebagai karamah, jangan dibenarkan sampai amalnya membenarkan perbuatannya, sampai sunnah Rasulullah merupakan amalannya. Ya, maka ini petunjuk yang berharga dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, maka Syekh Ibn al-Amir As-San'an mengatakan, orang-orang yang masih hidup yang kemudian mereka mengaku mengetahui perkara ghaib, punya ilmu bil mukasyafat, kata beliau, wa huwa min ahli al-fujur, hakikatnya mereka dari golongan ahli fujur, ahli ma'asi. Kata beliau, la yahdhuru al-muslimin masjidah, mereka tidak hadir di kalangan kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Wala yasjuduna wala yura lillahi raki'an, tidak pernah terlihat rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betulkah ini keadaan mereka? Betulkah? Ya. Karena mereka mengaku sudah mengetahui perkara lain, sudah sampai kepada hakikat, dan mengatakan sholat, rukuk dan sujud itu orang-orang syariat saja. Adapun kami, sudah diangkat dari kami taklif tersebut. Maka mereka tidak hadir dan sebagainya. Bahkan ra'aytahum yata'atawna ku'usa al-khamr, bahkan sebagian di antara mereka kita akan lihat minum khamr, wa yaf'aluna al-muharramat wal-munkarat, mereka mengerjakan perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang mungkar, lalu kemudian mereka memberikan ta'lil perbuatan itu bahwa saya mengambil hikmah di baliknya. Na'udzubillah min dzalik. Ilah ahlul fujur hakikatnya. Ya. Adalah mudah pula bagi sebahagian orang-orang muslim yang bergelimang dengan maksiat untuk mencari pembenaran seperti itu. Lihat, ya, bagi mereka. Ya. Tetapi mereka masih punya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga kemungkaran yang mereka lakukan mereka tidak benarkan, tidak cari penisbahan kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Perkara yang justru tidak ada pada sebagian orang yang mengaku telah memiliki ilmu tadi, ya? Yang mereka mengatakan, dengan ilmu inilah kami bisa melaksanakan perkara yang mungkar, bisa meninggalkan perkara yang wajib, dengan pengakuan sudah sampai pada derajat hakikat. Na'udzubillah min dzalik. Ya? Maka sesungguhnya mi'yar kita adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, para ulama ketika menjelaskan kitab Arba'un An-Nawawiyah buah kajian dari Imam Yahya bin Syaf An-Nawawi rahimahullah taala, mereka menyebutkan adanya dalam kitab ini dua hadis yang merupakan mi'yar, ukuran yang hakiki akan seseorang itu, ya, baik di hadapan Allah ataupun di hadapan manusia. Yang pertama adalah timbangan batin, innamal a'malu binniyat. Yang kedua adalah timbangan zahir, ya, man amila amalan laisa alai amruna fahuwa raddun. Yang satu timbangan hati dengan ikhlas, yang kedua timbangan amalan dengan kesesuaian dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzur ila isamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tubuh-tubuh kalian, tidak pula kepada wajah-wajah kalian, tetapi Allah melihat kepada hati kalian dan amal kalian. Ya, maka orang-orang ini dari ahli fujur hakikatnya. Tidak terlihat mereka di masjid-masjid bersama kaum muslimin. Tidak pula mereka ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala ya'rifu as-sunnah wala al-kitab, mereka tidak mengetahui sunnah, tidak pula mengetahui Al-Qur'an. Wala yahabul ba'tsa wala al-hisab, dan mereka tidak takut akan hari kebangkitan dan tidak pula takut kepada hari perhitungan. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Kejelekan dan kebaikan sama saja menurut mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Dan kita dapatkan dalam pembicaraan mereka, mereka tidak menggunakan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang mereka bicarakan adalah hati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Al-wujud, perasaan menurut kami, ya, hemat saya dan seterusnya. Ya. Kalaupun mereka menyebutkan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah, mereka sebutkan tabarrukan, hanya sebagai bentuk tabarruk, mencari berkah saja. Ya. Adapun memahaminya, oh bukan begitu maksudnya, tafsirnya bukan begitu, ya. Hadisnya ah bukan begini penjelasannya. Apa penjelasannya? Menurut saya, hemat saya, ya, pendapat saya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Maka kata Syekh, "Fa wajaba alayya an unkira ma aujaba Allahu inkarahu, ولا أكون من الذين يكتمون ما أوجب الله إظهاره." Maka wajiblah atasku untuk mengingkari apa yang Allah telah wajibkan untuk diingkari, dan agar aku tidak dari golongan orang-orang yang menyembunyikan apa yang diwajibkan Allah untuk ditampakkan. Ya, diingatkan, ya, bahwa dia dari bentuk kemungkaran, bahkan dia angkarul munkarat, kemungkaran yang paling besar. Ya, setelah sebutkan perkataan Abdullah bin Abbas terjemah Al-Qur'an radhiyallahu taala anhuma tentang firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar." Faqal, "Ta'muruna bil ma'ruf, ta'muruna bit tauhid, وتنهون عن المنكر تنهون عن الشرك." Tentu saja perkara yang ma'ruf adalah semua bentuk kebaikan yang dicintai dan diridai Allah Subhanahu wa taala, dan kemungkaran segala bentuk kejelekan yang dimurkai dan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Abdullah bin Abbas menginginkan dengan tafsir bahwa ta'muruna bil ma'ruf, beliau menyebutkan perkara yang paling ma'ruf, yaitu apa? Tauhid. Dan ta'murun bil munkar, tanhauna 'anil munkar, melarang dari kemungkaran, beliau menafsirkan dia adalah syirik. Itu mengingatkan akan bentuk kemungkaran yang paling besar, yaitu syirik. Ya, maka tentu saja kemungkaran yang terjadi pada umat, yang terjadi di berbagai belahan dunia, di berbagai pelosok negeri Islam, adalah kemungkaran yang sangat besar. Ya, munculnya kembali wataniyah jahiliyah al-ula, semangat jahiliyah dan keyakinan jahiliyah terdahulu, itu apa? Pengagungan kubur, penyembahan kepada orang-orang yang dikubur, dan pengagungan kepada orang-orang yang masih hidup, ya, dan menjadikan mereka sebagai tandingan dan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu saja mengingkari kemungkaran yang seperti ini min aujabil wajibat, jadi kewajiban yang paling wajib. Ya, maka Syekh tasadda lihada, beliau pun kemudian maju untuk mengingkari kemungkaran itu dengan bukunya itu. Ya, dan kemudian beliau ingin menampakkan apa yang wajib untuk ditampakkan, ya, yang dilarang oleh Allah untuk disembunyikan, ya, yang dia merupakan dakwah para rasul, ya, bahkan dia adalah awal dakwah jami'ir rasul, ya, yaitu kalimat tauhid. Ya, malakum min ilahin ghairu, sudah akan datang di keterangannya insyaallah, ya. Maka kemudian beliau mulai masuk kepada pembahasan. Dan ini pun telah disebutkan dalam pertemuan terdahulu bagaimana susunan tertib urutan yang begitu baik dari Syekh rahimahullah taala di mana tatkala beliau akan mengupas permasalahan yang terjadi pada umat, syubhat yang bertebaran, kesamaran yang berseliweran, ya, dalam umat dari bentuk ajakan kepada kesyirikan, ya, dan jalan-jalan menuju kesyirikan itu, yang beliau akan kaji perkara tersebut dan beliau arahkan dan dudukkan pada porsi yang benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu membutuhkan untuk beliau mengupas syubhat, membantah dalih-dalih mereka. Namun sebelumnya beliau pun memberikan kepada kita tafsir, kaidah-kaidah dasar, pegangan-pegangan pokok, agar kita bisa kemudian memahami bahwa apa yang ada pada mereka dari kesamaran itu betul-betul merupakan syubhat, syubhu dalil, mirip dalil walakin laysa bi dalil, namun dia bukan dalil sama sekali, ya, dengan mutasyabihat dari perkara-perkara samar yang dia perkara yang dipakai oleh ahlul fitnati warraib, orang mencari fitnah, orang-orang yang ibtigha ta'wil, yang mencari-cari ta'wil dari perkara yang samar itu, bukan dari perkara yang wadihat jali, ya, yang jaliat, ya, bukan dari perkara yang jali, ya, bukan pula dari perkara yang wadih, yang jarang terang dan jelas, tidak, karena perkara yang terang ini tidak butuh lagi penjelasan dan tidak akan mungkin lagi disamarkan, ya. Maka beliau kemudian memberikan kepada kita taksil kaidah, dan kaidahnya ada 5, ya. Adapun syubhat beliau sebutkan nanti ada 16 syubhat yang beliau bantah, ya. Adapun kaidahnya 5, kaidah yang sederhana yang dia jelas, namun sesungguhnya manakala kita memahami ini dengan benar, maka syubhat-syubhat yang ada pada mereka sayyidhan, ya, itu akan hancur, hilang, musnah. Seperti kata Allah, ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuq, ya. Maka beliau kemudian mulai memasuki pembahasan, faqal fa'lam, maka ketahui annaha huna usulan hiya qawaidu lid-din wa min ahammi ma tajibu ma'rifatuhu ala al-muwahhidin. Ketahuilah bahwa di sana ada usul-usul, usulan jamu aslin, wa ma yubna alaihi ghairu, yang di apa yang dibangun di atasnya sesuatu, pondasi, kaidah, ya, kaidah yang dia adalah dasar. Di sana ada dasar-dasar, kaidah-kaidah, ya. Hiya qawaidu, hiya qawaidu lid-din, yang dia kaidah-kaidah bagi agama, ya. Dan ini perkara yang sangat penting, ya, bahwa Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Bijaksana telah menerangkan, telah menurunkan syariatnya, ya, menurunkan kitabnya dengan penjelasan-penjelasan yang tegas, ya, keterangan-keterangan yang sempurna. Meskipun juga kemudian Allah menjadikan sebahagian dari keterangan-keterangan itu ada yang, ya, samar bagi sebagian orang, apa yang tersembunyi bagi kebanyakan manusia, ibtilaan sebagai bentuk ujian dan cobaan. Ya, huwa alladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ya, Rasul mengatakan dalam hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Perkara yang halal itu jelas, perkara yang haram itu jelas, dan di antaranya ada perkara yang samar, ya. Sudah kita dalam ayat yang tadi kita sebutkan, ya. Bagaimana Allah menyebutkan dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang mereka adalah, yang dia adalah hunna ummul kitab, dia adalah ayat-ayat yang muhkam, ya, muhkamat, hunna ummul kitab, yang dia induknya kitab, aslul kitab, yang dia tempat kembali ayat-ayat yang lain dari perkara yang samar, ya, wa ukharu mutasyabihat, dan yang selainnya adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, ya, ghairu wadihat al-ma'ani, yang tidak jelas maknanya, yang samar bagi sebagian orang, ya. Maka tentunya ada dua tafsir di kalangan para ulama berkaitan dengan waqaf, titik berhentinya pada ayat yang tadi kita sebutkan, ya. Yang manapun yang dimaksud, maka intinya bahwa perkara samar itu sendiri, ya, imma terpulang kepada individu, ya, samar bagi sebagian orang, namun tidak samar bagi orang lain. Itulah pada waqaf yang mengatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil 'ilm, ya, bahwa rasikhuna fil 'ilm ya'lamu ta'wilah, mereka mengetahui ta'wil dari ayat-ayat tersebut, ya, yang itu sejalan dengan hadis yang namanya biasa yang tadi sebutkan ketika Rasulullah menyebutkan tentang perkara yang halal yang terang dan perkara yang haram yang juga jelas, dan di antaranya ada perkara yang samar yang kata Rasulullah la ya'lamunna katsirun minan nas, yang tidak mengetahuinya kebanyakan dari manusia, yang mafhumnya adalah bahwa sebagian manusia mengetahuinya. Sehingga Syekh Utsaimin bahwa perkara yang samar ini perkara yang nisbi, ya, tergantung kepada alam ilmu seseorang, ya. Dalam waqaf yang lain, wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah war rasikhuna fil 'ilmi yaqulun, ya, maka mereka mengatakan perkara yang samar itu adalah di antaranya huruful muqatta'ah, huruf-huruf yang muqatta'ah, termasuk pula tentang hakikat, ya, atau kaifiyah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Demikian pula akan hakikat na'im al-jannah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kaifiyahnya, tentang hakikatnya. Seperti kata Rasulullah, ma fil jannati ma fil dunya mimma fil jannati illa asma, ya, tidaklah apa yang ada di surga di dunia dari apa yang ada di surga dibandingkan kecuali bahwa dia adalah nama saja yang sama, ya. Dan dalam hadis qudsi Allah berfirman, addatu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at, aku siapkan bagi hambaku apa yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terdengar oleh telinga, meskipun namanya sama dengan apa yang ada di dunia, ya. Itu hakikatnya, hanya Allah yang tahu tentang ta'wilnya, tentang kaifiyahnya, ya. Maka dalam perkara ini tentu saja tidak seorang pun dari manusia yang mengetahuinya, ya. Maka ikhwan fillah, demikianlah perkara-perkara yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah itu sendiri. Ada perkara yang samar, ada pun perkara yang jelas yang dia terpulang kepada pengetahuan dan keilmuan seseorang, apa yang Allah bukakan baginya dari perkara ilmu, ya. Maka Syekh kemudian mengingatkan kepada kita, ya, bahwa demikian pula agama ini, ya. Dalam agama ini ada kaidah-kaidah, ada dasar-dasar, dan ini telah diisyaratkan oleh Jibril alaihissalam, ya, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Jibril alaihissalam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya perkara-perkara, ya, terkait dengan hadis Jibril, ya. Maka Jibril bertanya kepada Rasulullah empat perkara, ya, mal Islam, mal iman, ya, kemudian mal ihsan, kemudian mata sa'ah, ya, sampai kemudian Rasulullah menjelaskan tentang perkara-perkara tersebut, ya. Yang setelah Jibril pergi, Rasul menjelaskan kepada para sahabatnya, hada Jibril atakum yu'allimukum dinakum, dia adalah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Sebelumnya bukan tentang Jibril datang untuk mengajarkan apa? Agama, din. Dan ini din ini luas, kan? Ya, ya. Tapi ternyata kemudian diringkaskan oleh Jibril dalam empat pertanyaan ini, ya, yang dia merupakan pokok dan inti dari Islam, yang menunjukkan bahwa dalam Islam pun ada inti dan pokok tadi, ya. Juga dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika Rasulullah bersabda, buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas lima perkara. Dan sudah dibuat ala khamsi da'inan, atas lima dasar tonggak sendi, ya. Dan dalam hadis ini kita dapatkan Rasulullah SAW menyebutkan Islam sebagai sebuah bangunan, lalu menyebutkan bahwa bangunan ini memiliki dasar dan pondasi yang dalam Islam ada di lima. Dalam Islam ada 5. Dan kita tahu Islam itu bukan hanya sekedar 5 perkara ini, tapi 5 ini merupakan tonggaknya, dasarnya, atau dengan istilah lain kawaidnya, kaidah-kaidahnya. Ya? Maka di sana kita diajak untuk memahami bahwa dalam setiap perkara pasti ada usulnya. Ya? Maka hendaknya kita mempelajari perkara itu dengan usulnya. Ya? Sampai Allah mengatakan man harma al-usul, man harma al-usul, harma al-usul. Barang siapa diharamkan darinya usul pokok-pokok perkara, maka dia tidak akan sampai pada perkara itu. Meskipun dia mungkin mengetahui bagian-bagian rincinya, bagian-bagian kecilnya, dia keliling di situ-situ, tapi tidak akan sampai pada hakikat inti pokok dari perkara ketika dia tidak mendatangi perkara itu pada tempatnya. Waqtul buyuta min abwabiha, datangilah rumah itu dari pintunya. Itulah usulnya. Ya. Jika kita masuk di sana, kita akan sampai pada tujuan. Jika tidak, mungkin kita berputar-putar di halaman, tidak akan pernah masuk rumah itu. Meskipun kita tahu sebagian perkara rumah itu. Paham ya? Maka Syekh mengingatkan akan pentingnya ma'rifatul usul, ma'rifatul al-qawaid, mengetahui kaidah, mengetahui usul. Yang jika itu kita perhatikan dengan baik, sahulan dengan tarik, akan mudah bagi kita jalan itu. Ya, akan sampai kita bahkan kepada tujuan itu, dan akan jelas kepada kita apa yang samar bagi orang lain, seperti syubhat-syubhat yang akan dibantah oleh penulis sebentar lagi. Ya, maka kaidah ini pegangan dasar. Ya, yang nantinya Syekh mengajak kita untuk mengembalikan perkara samar, syubhat, dalih, alasan-alasan yang dipakai oleh orang-orang yang menyembah kubur, mengagungkan kubur, membuat syirik kepada Allah dalam ibadah, kepada perkara-perkara ini. Yang tentu saja mereka menyandarkan perbuatan mereka itu kepada syariat, mengatakan perbuatan kami punya dasar, punya dalil, ada keterangannya. Sekarang benarkah dasar itu sesuai dengan kaidah-kaidah ini? Ya, kita akan dapatkan bahwa ternyata tidak. Maka dengan itu kita mengetahui bahwa ternyata dia syubhat, bukan dalil. Ya, dia kesamaran, bukan perkara yang wadih. Ya, jadi inilah pentingnya sekali lagi ma'rifatu al-usul, ma'rifatu al-qawaid, mengetahui usul, mengetahui qawaid. Ya, karena kepalanya kita akan kembali, ya, kita pun akan mencocokkan perkara itu kepada dasar ini. Ya, dan itulah pelajaran dari firman Allah tadi. Ya, minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab, ay aslul kitab. Itu ajakan bagi kita untuk mengembalikan kepada ummul kitab, kepada perkara yang muhkam itu, setiap perkara-perkara yang dia minal mutasyabihat wal mustabihat, dari perkara-perkara yang sama. Nah, lalu kaidah-kaidah ini, kaidah-kaidah yang ahammu ma tajib ma'rifatu alal muwahhidin, perkara yang sangat penting untuk diketahui oleh para muwahhidin. Ya, kalau begitu berarti dia kaidah dalam perkara tauhid. Karena kaidah ada saja, kaidah dalam ilmu usul, ya, qawaid al-fiqhiyah, ya, kemudian pula usul fiqih, ya, kaidah yang mengantar kita kepada turukul istimbat, bagaimana cara mengambil istimbat dari nas, ya. Demikian pula usulul hadis atau ilmu mustalah misalnya, ya. Masing-masing punya kaidah-kaidah, punya usul-usul, ya. Syekh pun akan menyebutkan usul di sini, 5 usul. Usul apa itu? Usul apa itu? Hah? Usul? Usul? Usul tauhid. Ya, kenapa? Karena Syekh mengatakan bahwa dia adalah perkara wa min aham ma tajib ma'rifatuhu, ya, ala al-muwahhidin. Ya, maka itu menunjukkan bahwa dia adalah usul wa qawa'i fit tauhid, sesuai dengan asal kitab itu saja. Ya, belum menyebutkan kelima asal, asas kaidah tersebut. Faqala rahmatullahi ta'ala al-aslul awwal, al-aslul al-awwal, kaidah yang pertama, أنه قد علم من ضرورة الدين أن كل ما في القرآن فهو حق لا باطل لا باطل وصدق لا كذب وهدى لا ضلالة وعلم لا جهالة ويقين لا شك فيه. فهذا الأصل أصل لا يتم إسلام أحد ولا إيمانه إلا بالإقرار به، وهذا مجمع عليه لا خلاف فيه. هذا باليوم الأصل الأول كذا ينفرطان أنه قد علم من ضرورات الدين وطلح diketahui dari kepastian-kepastian agama dari perkara-perkara yang daruri ya. Nah, ini juga perkara yang jelas ini ya, daruratuddin, perkara-perkara daruri dalam agama. Ini perkara-perkara yang juga oleh para ulama ya, dia adalah diantara perkara yang ma huwa ma'lum min ad-din darurah, perkara yang sudah pasti diketahui dari agama ya. Dan perkara-perkara ini punya nizah, punya kerusuhan. Apa itu? Ingkaruhu kufur, mengingkarinya adalah kekafiran. Paham ya? Ini perkara-perkara yang disebut min daruriyat ad-din ya. Di antara pembatal keislaman adalah ingkaru ma huwa ma'lum min ad-din bid-daurah. Contoh misalnya, seorang mengingkari haramnya zina ya, haramnya mencuri ya. Yang meskipun sesungguhnya mencuri dan berzina na'udzubillah min dzalik, ini dari perkara maksiat, bukan perkara yang disebut mukaffirat ya, atau syirkiyat, perkara syirik atau perkara yang mengkafirkan seorang, tidak kan. Dia bina ma'asi ya. Sya'nuhu, keadaannya adalah keadaan ahlul kabair atau mutakabbir kabirah. Hukum pelakunya adalah hukum pelaku dosa besar ya. Dalam akidah ahlu sunnah wal jamaah, mereka adalah tahta al-masyi'ah, insya'a zabahu wa insya'a afa'anhu. Jika Allah kendaki, Allah akan mengadab mereka, dan jika Allah kendaki, Allah akan mengampuni mereka ya. Itu pelaku dosa, dia maksiat ya. Tetapi mengingkari haramnya zina, mengingkari haramnya mencuri, ini minal mukaffirah, di antara perkara yang menyebabkan seorang kufur. Kenapa? Karena dia di antara perkara yang ma'lum minad dini bid darurah ya. Tidak seorang pun dari seorang muslim kecuali mengetahui bahwa perkara-perkara ini haram. Maka jika ada seseorang mengatakan itu tidak haram ya, lain ketika dia baru masuk Islam ya, atau tumbuh di negeri yang asing, di tempat yang terpencil, di pelosok dusun dan sebagainya, yang tidak mengenal perkara-perkara syariat sebelumnya ya. Adapun jika dia dari golongan kaum muslimin, hidup bersama kaum muslimin, maka pasti mereka mengetahui akan haramnya perkara ini. Tidak butuh untuk menegakkan hujah akan perkara itu. Paham ya? Umur ya, dari perkara-perkara yang dia maklum dan dimindah telah diketahui dari agama ini secara pasti ya. Maka orang yang mengingkari perkara seperti ini, apapun tadi, kafir, keluar dari Islam. Bahkan sekalipun ia tidak mengamalkan perkara itu, sekalipun dia tidak mencuri. Jadi kalau dia mengatakan tidak, itu halal ya, tidak haram dan sebagainya, maka dia kemudian menjadi golongan orang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini bisa dari perkara yang disebut bahwa dia ma'ruf ma'lum min ad-din bid-dawah. Maka saya sebutkan sesungguhnya di antara perkara yang telah diketahui dengan dari agama secara pasti pula ya, anna kulla ma fil Qur'an haqqun la batila, bahwa semua ayat Al-Qur'an itu hak, tidak ada kebatilan sama sekali di dalamnya ya. Wasidqun, dan bahwa dia itu kejujuran, la kadhiba, tidak ada kedustaan di dalamnya sedikit pun. Wala adna ukarib, meskipun sedikit dari kedustaan ada. Wahuda au hadiyun ya, la wahuda la dalalata, dan petunjuk tidak ada padanya kesesatan sedikit pun. Ya. Wa ilmun la jahalata, dan ilmu tidak ada padanya kebodohan. Wa yaqinun la syakka fihi, dan keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Dan saya kira ini jelas, ya. Allah berfirman, "Inna anzalna ilayka al-kitaba bil haqq litahkuma bainan nasi bima araka Allah." Ya. Dalam surah An-Nisa ayat 105 Allah mengatakan, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an bil haqq, dengan hak. Litahkuma bainan nas bima araka Allah." Agar engkau berhukum di antara manusia dengan apa yang Allah perlihatkan kepadamu dari petunjuk. Ya, jadi Al-Qur'an adalah kebenaran, ya. Maka Allah tegaskan, ya, "Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira." Ya. Sesungguhnya dengan kebenaran, ya, kami turunkan Al-Qur'an itu, "Wa bil haqqi nazal," dan benar pula turunnya Al-Qur'an. Ya, artinya dia adalah kebenaran, al-haq. Ya. Batilah, tidak ada kebatilan dalamnya, tidak ada. La ya'tihi min bayni yadihi, la ya'tihi al-batil min bayni yadihi wa min khalfihi. Tidak ada sebelum maupun sesudahnya dari kebatilan. Ya, sungguh benarkan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah al-haq, ya. Dan di antara nama Al-Qur'an adalah al-haq, ya. La batila wa sidqun la kalima, ya. Allah mengatakan, "Wa ma asdaqu minallahi qila." Ya. Dan tidak ada lagi, ya, selain dari Allah itu perkataan yang benar. "Wa ma asdaqu minallahi," ya, "haditha." Dan tidak ada yang paling jujur lagi dari pembicaraan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Muntaha sidq, puncak dari kejujuran. Ya, bagaimana tidak? Dia turun dari Allah yang Hakimun Khabir, ya, yang ilmunya meliputi segala sesuatu tentu saja, ya. Maka dalamnya pasti adalah syirkun la kadhiba, tidak ada tulisan dalamnya. Demikian pula petunjuk, ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, ya. Wa ilmun la jahalata, dan dia ada ilmu, tidak ada padanya kejahilan. Dia ada ilmu, ya. Dia adalah basirah, ya, petunjuk, ya, yang dengannya seseorang menghidupkan hatinya, yang dengannya seseorang melihat jalannya, ya. Bin basirah yatabassar bih, ya, dengan basirah itu seorang pun mengerti apa yang benar dari yang batil. Al-furqan bainal haqqi wal batil, ya. Wa yaqinun la syakka fihi, dan keyakinan yang tidak ada padanya keraguan, ya. Tentu saja perkara ini perkara yang layak baru jadal, ya. Tidak bisa didebat lagi. Perkara yang sudah menjadi aksioma. Dan seperti kata Syekh di sini, fahadal asl, kaidah ini aslun adalah kaidah yang la yatimmu islamu ahadin wala imanuhu illa bil iqrar bihi, yang tidak sempurna bahkan tidak sah keislaman seseorang, ya, kecuali mengakuinya, ya. Dan dia perkara yang disepakati, tidak ada perselisihan. Saya kira intinya adalah bahwa kullu ma fil Quran haqqun, selesai, ya. Ini kaidah, dan ini sekaligus sebagai muqaddimah bagi Syekh rahimahullah ta'ala untuk kemudian mengantar kita bahwa hendaknya kita mengambil hujjah-hujjah Al-Quran, ya, dan membenarkan apa yang ada dalamnya dari petunjuk-petunjuk yang semuanya mengarah kepada tauhid. Semuanya mengarah kepada tauhid, ya. Yang karenanya Rasulullah menyebutkan bahwa "Qul huwallahu ahad ta'dilu sulusan Quran," bahwa surah ini, Al-Ikhlas ini, dia adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Yang dengannya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Al-Quran itu kulluha bitauhid, kulluha bitauhid, semuanya tauhid, ya. imma penjelasan tentang tauhid dan keutamaannya, ya, dan balasan bagi orang-orang yang melakukannya, atau peringatan dari syirik yang dia lawan tauhid, dan hukuman azab bagi orang-orang yang melakukannya, ya, atau perintah yang merupakan bentuk pelaksanaan kepada tauhid itu, dan larangan dari perkara yang merupakan baridu syirik, pengantar kepada kesyirikan yang tentunya melawan dari tauhid. Maka Al-Qur'an semuanya dalam perkara tauhid. Ya. Dan sekali lagi, Al-Qur'an semuanya hak. Maka kita dapatkan ikhwan fil din, orang-orang yang mengajak kepada jalan-jalan yang menyimpang dari tauhid, yang mengotori tauhid, tidaklah mereka berdalil kecuali dengan apa? Cerita, hikayat, mimpi. Ya. Kalaupun mereka punya dalil sedikit dari sirah, maka mereka mengambil dari sirah-sirah orang-orang yang majahil, majhul, tidak dikenal, tidak jelas kiprahnya dalam ilmu. Mereka tidak mengambil dari sirahnya para a'immah, bahkan sekalipun dari imam arba'ah, para imam yang empat, ya. Karena diterangkan sebagian dari mereka menisbahkan diri kepada mazhab dari imam yang empat, namun dalam perkara akidah mereka mengambil dari cerita-cerita khurafat, seolah-olah imam yang empat ini tidak tahu perkara akidah, hanya pantas juga dalam perkara furu' saja, dalam perkara fikih saja, tapi dalam perkara-perkara akidah ditinggalkan kepada mereka, ya, yang diambil perkara ahlul kalam. Kalau kita dapatkan bahwa para imam yang empat ini, mereka sangat tegas peringatan mereka dari mengikuti ucapan ahlul kalam. Dan salah seorang ulama terkemuka yang sangat banyak keterangannya tentang peringatan, ancaman dari mengikuti ahlul kalam, siapa dia? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ya? Buku-buku atau ucapan-ucapan beliau tentang tahdir terhadap ahlul kalam sangat banyak. Ya. Tapi apa hendak dikata? Ya. Justru kebanyakan orang yang menisbahkan kepada mazhab Syafi'i, aktsarun nasi ta'ammukan fi ilmi kalam. Ternyata mereka justru lebih banyak berkecimpungnya dengan ilmu kalam. Ya. Seperti tadi, seolah-olah mereka tidak cukupkan dengan nasihat dari Imam Syafi'i, dan mereka mau, hanya mau mengambil perkara furu' dari beliau dan meninggalkan perkara usul atau perkara-perkara akidah. Padahal perkara furu' atau perkara-perkara syariat, ya, perkara-perkara rincian dari masalah fikih, tidak lain merupakan perwujudan dari akidah, perwujudan dari tauhid. Kalau diterangkan Rasulullah SAW ketika melarang umat dari amalan-amalan, ya, memperingatkan mereka dari perbuatan-perbuatan, itu perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan perkara-perkara amalan, kan begitu? Ya, kenapa? Karena mengingatkan dari dampak dan bahaya perkara tersebut yang berkaitan dengan akidah. Seperti apa yang masalah kubur, ya, apa yang bahkan seperti masalah sholat, ya, larangan sholat pada waktu-waktu yang terlarang, ya, ketika matahari terbit dan tenggelam, ya, karena menyerupai orang-orang penyembah matahari, ya, perkara-perkara yang mungkin dibahas sepintas lalu hanya berkaitan dengan masalah fikih. Namun sesungguhnya tidaklah terlarang, tidaklah dianjurkan, sebaliknya, ya, sebab tidak lain merupakan bentuk dari perwujudan kepada tauhid itu sendiri, ya, dan larangan dari syirik dan jalan-jalan yang mengantar kepadanya, ya, sampai kepada masalah tatayur, ya, sampai kepada masalah adwa, penyakit menular dan sebagainya, ya, semua mengandung sisi-sisi akidah gitu, ya. Maka kita dapatkan bahwa tidak mungkin ya, kita mengikuti para imam dalam perkara fikih, furu', ibadat, kemudian kita mengabaikan arahan-arahan mereka dalam perkara yang lebih penting dari itu, yang paling pokok, yang merupakan dasar untuk perkara-perkara fikih tersebut, yaitu akidah, itu tauhid, ya. Jadi perkara ini adalah perkara yang jelas, ya, kata Syekh, perkara ini perkara yang disepakati, yang tidak ada perselisihan di antaranya. Ini kaidah yang pertama. Anna kullu ma fil Qur'an haqqun. Ini kaidah pertama. Perlu kita garis atas. Ya. Kemudian kata beliau, wal aslu tsani, al aslu tsani, kaidah yang kedua. Anna rusulallahi wa anbiya'ahu min awwalihim ila akhirih salawatullahi wa salam alaihim bu'ithu lidu'ai al-ibad ila tauhidillahi bitauhidil ibadah. Ini kaidah yang kedua, ya. Rasulnya, rasul-rasul Allah dan para nabinya dari yang pertama sampai yang terakhir, min ladun Adam alaihissalam ila Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sejak Nabi Adam sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bu'itsu lidu'ai al-ibad, mereka diutus untuk mengajak hamba-hamba ila tauhidillah, ya, untuk mentauhidkan Allah di tauhid ibadah, dengan tauhid ibadah, tauhid penyembahan kepada Allah, menghambakan diri hanya kepada Allah. Ini kaidah yang kedua, ya. Ya, kemudian setelah itu Syekh yuqimud dalil, ya, menegakkan dalil, ya, menyebutkan syahid, ya, atas perkara tersebut, ya, bahwa apa yang disebutkan dari ajakan para nabi dan rasul seluruhnya kepada tauhid, itu tauhidul ibadah, perkara yang jelas dan terang dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan itu ada dalam dua bentuk, ada dalam dua bentuk syahid, dalilnya itu ada dua bentuk, ada dua jenis. Yang pertama apa? Dalil am, keterangan umum yang menunjukkan bahwa dakwah para rasul itu kepada tauhid, ya, dalil al-ijmal, ya. Yang kedua dalil tafsir, keterangan yang rinci, di mana disebutkan satu persatu para nabi dakwahnya seperti ini, ajakannya seperti ini, wahyu yang menyuruh seperti itu, ya. Di antara dalil ijmali, di antara dalil yang global yang menunjukkan hajat adalah firman Allah dalam surah An-Nahl, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Ya, sungguh kami telah mengutus, ya, pada setiap umat seorang rasul, seruannya adalah أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, ya, dalam surah An-Nahl 36, ya. Demikian pula surah Al-Anbiya ayat 25, ya. Kemudian dalam surah Az-Zukhruf ayat 45, ya. Dan keterangan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, inna ma'asyiral al-anbiya ikhwatun li'allat ummahatuna syatta wa dinuna wahidun. Kami seluruh para nabi ikhwatun li'allat, adalah saudara dengan ibu yang berbeda. Ummahatuna syatta, ibu-ibu kami beragam, berbeda. Wadinuna wahid, dan agama kami satu. Ya, agama tersebut adalah agama tauhid. Wal ummahat lillakum Allah wa likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kata Abdullah bin Abbas, ay sunnatan wa sabila. Setiap nabi kami jadikan bagi mereka, kata Allah, syir'atan wa minhaja, syariat dan manhaj. Ay sunnatan wa sabila, itu sunnah dan sabil, yaitu syariat yang berbeda. Sesuai dengan kondisi nabi tersebut, umat yang mereka hadapi, ya, datang kepada mereka syariat, ya, syariat yang beragam, tetapi dinulah wahid, itu akidah tauhid mereka satu, tidak berbeda, tidak ada perbedaan dalam tauhid mereka. Ini dalil-dalil ijmali, ya, ya. Kemudian Syekh sebutkan pula tentang dalil tafsiri. Adapun keterangan rincinya, ya, di antara surah Al-Araf ayat 59 dan berikutnya, ya, di mana Allah menyebutkan di situ dakwah para rasul secara khusus kepada kaum mereka secara khusus. Dan Allah sebutkan dalam ayat-ayat dalam surah Al-Araf itu dakwah mereka dengan satu kalimat yang sama. Apa itu? Wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Itu dengan nabi yang berbeda, dengan umat yang berbeda. Ya. Jika dia menunjukkan sesuatu, maka tidaklah dia menunjukkan kecuali kesatuan dakwah para rasul. Apa itu? Kepada kalimat tauhid. Ya, wa'budullaha sembah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang ditegakkan oleh Syekh rahimahullahu taala dalam kaidah yang kedua ini. Ya. Faqala rahimahullahu taala, maka beliau berkata, "Wa kullu rasulin awwalu ma yaqra'u bihi asma'a qaumihi." Ya. Maka setiap rasul, perkara pertama yang mereka mengetuk pendengaran kaum mereka dengannya adalah qaulahu ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahi min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada bagi kalian sembahan selainnya. Ma lakum min ilahin ghairuh. Ya. Tidak ada bagi kalian sembahan selain Allah. Itu la ilaha illallah. Ya. Ya. Ini dalam surah Al-Araf 9, ya. Ayat yang berikutnya Allah sebutkan, ya, pada sebagian dakwah para nabi dan rasul kepada umat mereka. Dalam surah Hud ayat 26 Allah mengatakan, "Alla ta'budu illa Allah." Kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah, ya. Nabi Nuh alaihissalam, ini semua dakwah para nabi secara khusus. Yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut, nabi yang bersangkutan, ya. Kemudian Allah sebutkan isi dakwah mereka kepada umat yang mereka diutus kepadanya. Dan dalam surah Nuh, ya, dakwah Nabi Nuh alaihissalam, "An'budullaha wattaquhu wa athi'un." Agar hendaklah kalian menyembah kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya dan mentaatinya. Ya. Dan semua kalimat yang beragam ini kembalinya kepada satu, yaitu kalimat syahadah. Kata Syekh, "Wa hadhihi alladhi tadammanahu qawlu la ilaha illallah." Dan dia adalah apa yang terkandung, merupakan kandungan dari ucapan la ilaha illallah. Ya. Fa innama da'at ar-rusulu umamaha ila qawli hadhihi al-kalimah wa i'tiqadi ma'naha la mujarrad qawliha bil lisani. Ya. Kemudian setelah Syekh sebutkan dalilnya secara khusus, beliau sebutkan secara khusus, ya. Ya. Adapun dalil secara umum beliau tidak sebutkan di sini. Kenapa? Dia secara umum dari dakwah para rasul. Kenapa? Ada perkara yang, ya, azhar, ya, lebih jelas, lebih terang, ya, kasyamsi fi rabi'ati an-nahar, seperti matahari pada siang bolong, ya, tidak butuh dalil lagi, sudah jelas terang, ya, maka itu tidak sebutkan dari secara umum bahwa semua para rasul berdakwah kepada tauhid. Beliau sebutkan dari secara khusus, oh, masing-masing para nabi berdakwah dengan kalimat yang sama. Ya, dengan kalimat yang satu, ma lakum min ilahin ghairuh, itu kalimat la ilaha illallah. Kemudian beliau tekankan sesungguhnya apa yang diinginkan dari kalimat itu. Ya. Dan inilah yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Itulah kandungan dari kalimat la ilaha illallah, itu untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah dan mengingkari semua sembahan selain Allah. Itu kandungan dari kalimat la ilaha illallah. Ya. ya, yang sesungguhnya para rasul hanyalah mengajak umat mereka kepada ucapan kalimat ini, kepada kalimat ini, ila qawli hadhihi kalimat, untuk mengucapkan kalimat ini, wa i'tiqadi ma'na, namun tersebut qawl, ucapan, tapi apa? Keyakinan, ya, bukan sekadar mengucapkan dengan lidah, ya, dari tampak dari pengingkaran dari umat-umat tersebut terhadap kalimat tauhid. Mereka mencari apanya? Apakah yang mereka ingkari lafalnya? Nah, bukan itu. Yang mereka ingkari adalah apa? Maknanya, konsekuensinya, ya. Kata mereka, aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Ini kata orang-orang Quraisy. Ketika diajak kepada mereka kalimat qulu la ilaha illallah tuflihu, ucapkan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Kata mereka, aja'al al-alihata ilaha wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah sembahan yang banyak dijadikan satu saja? Inna hadha la syai'un ujab. Ini perkara yang menakjubkan kepada mereka. Umat terlalu mengatakan seperti itu pula. Kata mereka, as-salatu ta'muruna, apakah solatmu menghalangi kami, melarang kami, memerintahkan kamu untuk meninggalkan apa yang telah disembah oleh moyang kami? Ya. Kata mereka, inna wajadna abana ala ummatin, wa inna ala athari muqtadun. Kami sudah mendapatkan nenek moyang kami di atas milah, di atas agama, keyakinan, dan kami hanyalah akan mengikuti petunjuk mereka. Ya, hasbuna ma wajadna alaihi abauna, sudah cukup bagi kami apa yang kami lakukan dari nenek moyang. Ya. Jadi apa yang mereka faham dari dakwah para rasul adalah dakwah untuk meninggalkan sembahan nenek moyang mereka, untuk meninggalkan sembahan yang batil dan kembali hanya kepada Allah yang hak. Faham ya? Itu yang mereka faham dari kalimat tersebut. Karena itu Ibnu Hibban meriwayatkan, ya, apa yang diriwayatkan tentang kisah Rasulullah SAW ketika berdakwah di Makkah. Ya. Maka kemudian sebagian tokoh-tokoh Quraisy mengadukan dakwah Rasul kepada paman Nabi, yaitu Abu Thalib, ya, bahwa dia memecah belah kami, dia mengejek nenek moyang kami dan sebagainya. Maka datanglah Abu Thalib kepada Rasulullah SAW, ya, memperingatkan dia dari menegur beliau dari aduan orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasul mengatakan, hai pamanku, sesungguhnya aku mengajak mereka kepada satu kalimat saja, yang jika mereka ucapkan kalimat itu, sudah akan tunduk kepada mereka orang-orang Arab seluruhnya. Ya? Maka datanglah Abu Thalib kepada mereka orang-orang Quraisy. Tidak, Rasul tidak melakukan seperti itu. Yang beliau ajak kalian hanya kepada satu kalimat saja, yang jika kalian ucapkan kalimat itu, akan tunduk kepada mereka orang-orang Arab seluruhnya. Maka mereka bilang, ma hadhihi kalimah, apa kalimat itu? Naquluha asyran, kita sebut 10 kali. Ingat, mereka diminta satu kalimat saja, kita minta 10 kali lipat. Apa itu? Lihat, bahwa mereka pun sebenarnya ingin akan kalimat itu. Ya, tatkala tampakkan pada mereka kalimat itu adalah kalimat yang penting, yang memberikan mereka kebahagiaan di dunia sebelum kebahagiaan di akhirat, kejayaan di dunia sebelum kejayaan di akhirat. Faqalu naquluha asyara, kami bilang 10 kali. Maka datang pamannya kepada Rasulullah, apa kalimat itu? Kata Rasulullah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah, artinya. Maka serta merta kami tidak mau itu. Ya, mereka orang yang fasih, pandai berbahasa Arab, mampu mengucapkannya, bahkan bisa lebih dari 10 kali. Tapi mereka tidak mau menerima maknanya, mereka tidak mau menerima konsekuensinya, mereka menolaknya. Karena itu mereka tidak mengucapkan kalimat itu. Maka yang diinginkan adalah mengucapkan kalimat tersebut, memahami dan menerima sepenuhnya maknanya, dan menjalankan ketentuan dan konsep intinya. Ya, itulah yang diminta dari mereka. Ya. Maka saya mengingatkan bahwa kalimat tauhid ini memiliki konsekuensi dan ketentuan. Apa yang disebut oleh para ulama sebagai syarat kalimat la ilaha illallah. Ada berapa syarat kalimat la ilaha illallah? Ya? Ada 8. Ya? Ya, bukan 7. Ya? Ya, ada khilaf dalam masalah ini, ya. Yang terutama tentang syarat la ilaha illallah 7 atau 8. Tetapi sesungguhnya apa yang ada di syarat tersebut dia bukanlah dari karangan para ulama, perkara baru yang mereka buat yang tidak ada dasarnya. Ya. Sesungguhnya syarat-syarat la ilaha illallah diambil dari ya nas-nas yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian orang mengklaim, menuduh, memvonis bahkan bahwa syarat ini bikinan ulama-ulama Wahabi kata mereka. Ah, enggak ada tuntunannya. Ini karangan saja untuk merepotkan orang saja. Ya. Padahal sesungguhnya dia didatangkan dari istiqra' al-kitab was sunnah, hasil dari pendalaman terhadap Al-Qur'an dan Sunnah. Dan dia perkara yang telah datang keterangannya dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tentu mengetahui bahwa salat yang dia khairu mawdu'in, ibadah yang paling utama, amalan yang paling sempurna, ya, ternyata juga memiliki syarat dan ketentuan, ya kan? Ada pembatalnya, ada syarat sahnya salat. Ini amalan kan? Lalu mengapa pula tentang perkara akidah yang dia adalah kalimat yang paling agung, kalimat ikhlas, ya, kalimat najah, ya, kalimat al-falah, itu kalimat al-haq, la ilaha illallah, Alhamdulillah, tidak memiliki pembatal dan ketentuan. Ya, mereka mengatakan seorang yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka tidak mungkin lagi batal darinya kalimat tersebut. Ya, tidak mungkin lagi tertolak darinya kalimat tersebut. Subhanallah. Ya, kita ingatkan kepada orang-orang seperti ini. Bukankah di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, bahkan melaksanakan sebagian dari konsekuensi kalimat itu dengan sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Namun ternyata mereka bukan dari golongan, ya, atau Allah SWT menolak keimanan dan keislaman mereka, meskipun mereka di dunia digolongkan dari golongan kaum muslimin, ya kan? Siapa mereka? Siapa mereka? Golongan yang menyebutkan kalimat syahadah dan menjalankan amal-amal Islam, sholat dan sebagainya. Namun Allah tidak menerima keimanan mereka dan menolak persaksian mereka. Siapa mereka? Al-munafiqun, orang-orang munafik, ya. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Mereka mempersaksikan bahwa Rasulullah adalah Muhammad utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, Nabi Allah, ya. Maka Allah menolak, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, mereka dusta, tidak berguna kepada mereka. Innal munafiqina fi dharki al-asfali minan nar, sebagian paling bawah dari neraka. Subhanallah. Padahal mereka mengucapkan kalimat syahadah. Kenapa ini berarti? Menunjukkan bahwa kalimat itu tidak diterima dari mereka. Persaksian mereka batal karena kemunafikan mereka, tidak jujur dengan ucapan kalimat tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwa yang diinginkan bukan sekedar melafalkan. Sebab kalau melafalkan sudah sukses, selamat, jaminan, pastilah akan dijamin bagi orang-orang munafik. Ya, itu kita tidak. Allah tidak menerima mereka. Ya, Rasulullah SAW, ya, ya, memerangi, ya, orang-orang, ya, yang di zaman para sahabat Rasulullah SAW, di zaman Khulafa Ar-Rasyidin, mereka memerangi orang-orang yang sholat, dan mengucapkan kalimat syahadah, tetapi mereka mengakui adanya nabi yang lain setelah Rasulullah SAW. Ya, orang yang beriman kepada Musallamah Al-Kadzab, bahwa dia adalah seorang nabi, ya, dari Bani Hanifah, diperangi oleh para sahabat. Paham ya? Ya. Kalau mereka mengucapkan kalimat syahadah, ya, Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang yang mengatakan bahwa Ali adalah sembahan kami. Anta ilahuna, kata mereka, bukan Ali bin Abi. Jadi Thaibah Sabaiyah diperangi. Ya, kalau mereka orang mengucapkan kalimat syahadah, tidak lain karena apa yang ada pada mereka dari amalan, keyakinan telah membatalkan ucapan kalimat syahadah yang mereka lantunkan itu. Ya. Dan ini adalah apa yang telah disebutkan tadi, diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Betul Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Betul itu. Ya. Betul bahwasanya Rasul mengingatkan, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkanlah kalimat la ilallah, ya, kalian akan beruntung. Betul pula Rasulullah SAW mengatakan kepada pamannya, "Qul kalimatan, wahai pamanku, ucapkan satu kalimat. Kalimat yang aku akan bela engkau dengannya di sisi Allah Subhanahu wa taala." Itu kalimat syahadah. Tetapi dia pula lah yang telah bersabda, ya, "Man mata, ya, man mata wa ya'lamu annahu la ilaha illa dakhala al-jannah." Barang siapa yang meninggal kerana dia mengetahui tidak sembahyang bahagia sama dengan Allah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ya, beliau yang mengatakan, ya, "Sirkan min qalbihi, khalisan min qalbihi, yabtagi bidzalika wajh Allah." Beliau yang menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain syarat-syarat barang siapa mengucapkan kalimat syahadah, ya, dengan ikhlas, ya, "Sirkan min qalbihi," jujur dari hatinya, ya, barang siapa mengucapkan kalimat syahadah, ya, mustaqinan bihi qalbu, yakin hatinya dengan perkara tersebut, yang dia menunjukkan bahwa kalimat la ilaha illallah ini memiliki syarat dan ketentuan. Itu yang disebutkan dalam syair, "Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidku kama mahabbatin wa inqiyarin wal qabuli laha." Ya, itulah tujuh syarat yang disebutkan oleh para ulama dari syarat kalimat la ilaha. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq, ya, kemudian qabul, inqiyad, dan mahabbah, kecintaan. Ini yang merupakan syarat-syarat dari kalimat la ilaha. Diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, barang siapa ingin tawassu maka dia melihat kepada kitab al-wajibat al-mutahatmatul ma'rifah li kulli muslimin wa muslimah. Ya. Dan barang siapa masih tahu akan perkara ini, lihatlah buku yang mana yang dia inginkan dari kitab fikih dari mazhab-mazhab yang ada. Dari mazhab Syafi'iyah, mazhab Malikiyah, Hanafiyah, bahkan Hanabilah. Ya. Silakan lihat dalam kitab-kitab fikih tersebut. Dia akan dapatkan dalam pembahasan mereka adanya bab al-murtaddin, ahkamul murtaddin, hukum orang-orang yang murtad, orang-orang yang keluar dari Islam. Yang murtad adalah ar-ruju ila al-kufri ba'da al-islam, kembali kepada keadaan setelah Islam. Disebutkan tentang bentuk-bentuk kemurtadan, bentuk-bentuk kekufuran yang seorang keluar dari Islam setelah dia Islam. Amal ini, amal itu, amal ini, amal itu. Yang menunjukkan bahwa ternyata tidak berguna bagi orang tersebut nutquhum bisyahadah, ucapan mereka dengan kalimat syahadah, sehingga mereka terhitung dari golongan orang murtad, orang kafir, dengan amalan mereka, dengan ucapan mereka, dengan keyakinan mereka, bahkan dengan syak, keraguan saja. Sebutkan oleh para ulama tentang tafsir dari ridah itu sendiri, ya, yang mereka menyebutkan tentang seorang yang murtad hanya karena ragu. Ya, aku tidak yakin. Tanya? Nah, kalau begitu, keliru jika seorang menganggap bahwa seorang yang telah mengucapkan kalimat ini maka tidak memberikan mudarat kepadanya amal apapun yang dikerjakan. Bahkan kata mereka tidak akan mempengaruhi keyakinan apapun yang ada padanya. La ilaha illallah. Ya, sekalipun keyakinan itu justru memuntahkan apa yang telah diucapkan dengan kalimat syahadah. Ini batil tentu saja. Jika mereka menetapkan adanya pembatal amalan-amalan yang dia merupakan perwujudan tauhid dari sholat, puasa dan sebagainya, kenapa pula mereka mengingkari pembatal-pembatal apa yang lebih penting dari itu, yang merupakan tujuan dan inti dari syariat, itu apa? Tauhid. Ya, maka ini yang kemudian diingatkan oleh Syekh dari asal yang kedua, yaitu bahwa para rasul diutus oleh Allah kepada umatnya untuk mengajak agar umat itu memurnikan penghambaan hanya kepada Allah, yang disebut dengan tauhid ibadah. Dan tauhid ibadah bukan sekedar mengucapkan dengan lisan, ya, tapi dia adalah mengucapkan dengan perbuatan dan mengucapkan dengan lisannya, mengamalkan dengan perbuatan, dan tentu saja keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Syekh kemudian mengingatkan tentang makna dari kalimat la ilaha illallah yang diinginkan dengannya, ya, oleh para nabi kepada umat mereka. Kata Syekh, jadi semua tambahan, inti kaidah adalah apa? Anna ar-rusul, anna jami'ar rusuli wal anbiya bu'itsu li du'a'il ibad ila tauhidil ibadah. Itu intinya. Itu kaidah yang kedua. Kaidah pertama, anna kull ma fil Qur'an haqqun. Kaidah yang kedua, bahwa semua para nabi dan rasul diutus oleh Allah kepada tauhid, untuk mengajak kepada tauhid ibadah. Itu kaidah kedua. Jadi kaidah yang tidak boleh lagi didebat. Perkara yang tidak boleh lagi dijadikan titik akhdh wa radd. Diambil nikmat, tidak. Ini perkara yang sudah menjadi aksioma, keterangan yang tidak diterima tawaran lagi, dan perkara yang telah jelas, ya, maklumnya dindib dawah. Adapun pembahasan berikutnya adalah tambahan dari perkara ini, menegaskan akan hakikat makna kalimat syahadah. Kata Syekh, maknanya, dan maknanya adalah wa ifradullahi bil ilahiyah wal ibadah, menunggalkan Allah dalam ilahiyah, dalam sifat ketuhanannya, dan dalam penghambaan hamba kepada kepadanya. Ya, ifradullahi bil ilahiyati wal ibadati. Ya, dalam sifat penghambaan hanya kepada Allah ditunggalkan, dan hamba ketika menyembah hanyalah kepada Allah. Dan nafi serta penafian, ya, wanafiu lima yu'badu min dunihi, dan menafikan kepada atau menolak, mengingkari terhadap apa yang disembah dari selain Allah. Wal bara'atu minhu, dan berlepas diri darinya, dan berlepas diri darinya. Ya, ya, jadi sangat penting. Akan datang nanti penjelasannya dalam, ya, aslu al-khamis, dalam kaidah yang kelima tentang definisi ibadah. Ya, jadi saya mengingatkan kepada kita tentang kalimat tauhid itu. Ya, mengingatkan kepada tauhid adalah ifradullahi bil ilahiyyati wal ibadah. Ya, wa nafyu lima yu'badu min duni, wal bara'atu minhu, ya, menunggalkan Allah dalam penghambaan dan peribadatan, dan menafikan sembahan selainnya, dan berlepas diri darinya. Ya, wa hadzal asl la miryata fima tadammanahu wa la shakka fihi wa fi annahu la yatimmu imanu ahadin hatta ya'lamuhu wa yuhaqqiqahu, hatta ya'lamuhu wa yuhaqqiqahu. Ya, dan kaidah ini, ya, jadi ini juga dari husnul tartib dan Syekh rahimahullah taala disebutkan kaidah, ya, yang tersebutkan, ya, bahwa suatu perkara yang disebut sebagai kaidah ini penting, ini pondasinya, ya, perkara yang patut dijaga. Kalau dikatakan ini adalah kaidah, artinya apa? Safa, lihat, jaga kalau begitu. Terima, pokoknya pegang. Yang paling pertama kita pegang adalah kaidahnya. Jelas ini? Baik. Kemudian Syekh berikan target, berikan dorongan untuk memegang erat ini, ya, dengan menyebutkan setiap selesai menyebutkan kaidah, beliau sebutkan tentang kedudukan kaidah itu. Kaidah jelas penting kan gitu, ya. Kemudian saya sebutkan lagi, bahwa kaidah ini bukan sekedar penting, tapi juga merupakan syarat keimanan. Barang siapa menolaknya, bahkan barang siapa yang sedikit saja meragukan kaidah ini, maka imannya pun telah diragukan, bahkan tidak sah dan sempurna keimanannya, ya. Maka beliau mengatakan kaidah ini la mariyata fima tadammahu, tidak ada keraguan dalam apa yang menjadi kandungannya, dan tidak ada syak, tidak ada kebimbangan, dan bahwasanya tidak sempurna la yatimmu imanu ahadin, tidak sempurna keimanan seseorang. Dan kalimat la yatimmu sama dengan kaidah sebelumnya, maksudnya apa? La yasihu, la yasihu, tidak sah iman. Kalau jangan sampai dikatakan tidak sempurna, artinya ada dia juga, ya, ada, tapi ya belum cukup, ya. Sehingga dia mengatakan bahwa seorang masih muslim tapi belum sempurna imannya, bukan itu maksudnya. La yatimmu ayla yasih, ya, tidak sah imannya. Hatta ya'lamahu, sampai dia mengetahuinya. Wa yuhaqqiquhu, dan ia mewujudkannya. Wa tahqiq ablaq min al-ilm, dan tahqiq lebih sempurna daripada ilmu. Ilmu ma'rifah, paham ya? Idrak syai ala ma huwa bi idrakan jaziman, ya. Tetapi tahqiq bukan sekedar mengilmui, tetapi juga memaknai dan memahaminya serta mengamalkan konsekuensinya, ya. Karena itu Syekh Muhammad Al-Hamad itu dalam kitab Tauhid, babu man haqqaqat tauhid dakhala jannata bighairi hisabin wala adab, ya. Beliau sebutkan setelah bab qadbu at-tauhid wa mikafirina minat dunum, ya, karena falu ketaman tauhid dan bahwa dia menghapuskan dosa, perkara yang jelas, ya, ya, dapat oleh setiap orang dari keutamanya. Tetapi mewujudkan tauhid dengan sempurna, maka ini perkara yang akan mendatangkan kesempurnaan dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Sudah disebutkan kemudian hadis Abdullah bin Abbas tentang 70,000, ya, tentang 70,000 orang dari umat Muhammad yadkhuluna jannata bighairi adabin wala hisab. Man hum, siapa mereka? Humul ladina la yastarqu wala yatayyarun, ya. Humul ladina la yastarqun wala yattawun wala yatarayun wala yatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka orang yang tidak jadi rukiah, tidak berobat dengan kai, ya, itu dibakar, dan tidak bertakayur mengatakan nasib sia dengan tanda-tandanya, dan mereka hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak sempurna. Kapan? Itu liman haqqaqa at-tauhid, bagi orang yang mewujudkan tauhid dengan sempurna. Paham ya? Ya. Jadi tahqiq at-tauhid itu terwujud dengan tiga perkara. Apa? Al-ilmu bih, ilmu tauhid, memahami tauhid, ya, mengetahuinya, ya. Yang kedua setelah ilmu adalah apa? Ya, al-amal bih, ya, beramal dengannya, ya, beramal dengan ilmu tersebut, ya. Dan yang ketiga adalah as-salatu min dhiddi, ya, keselamatan dari apa yang jadi lawan dari tauhid itu, ya, keselamatan dari lawannya, ya, itu bara'ah, meninggalkan, mengingkari, ya. Tidak cukup dengan hanya mewujudkan, karena mungkin seorang mengaku mewujudkan tauhid, mengamalkannya, tapi dia tidak berlepas diri dari apa menjadi konsekuensinya dari tidak melepas diri apa menjadi lawannya, tidak meninggalkan, tidak membenci apa yang menjadi lawan dari tauhid. Ya, dan ini yang disebutkan Rasul dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu dalam sabda beliau hadis muttafaqun alaihi, thalathatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga perkara yang barang siapa ada pada tiga perkara tersebut, ia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Ayyakun Allah wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ini adalah kamalul mahabbah wa haqiqatuh, cinta sejati dan kesempurnaannya adalah ayyuhibballahu wa rasulah. Soal itu cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ayyakun Allah wa rasul ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Ya. Dan di sini Allah tidak melarang kita cinta kepada Rasul, dan Allah tidak cinta kepada sesuatu. Jinan nasi humus syawat inan nisa. Ya. Kecintaan pada sesuatu dari dunia perkara yang tabiat. Ya. Selama dia tidak menyaingi kecintaan kepada Allah. Karena itu Rasulullah larang dengan kalimat afdil ahabbu ilaihi mimma siwahuma, lebih dia cintai dari selainnya. Ya. Kemudian yang kedua, ayuhibbal mar'a la yuhibbu illa billah. Ia cinta seseorang, tidaklah ia cinta kecuali dengan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang syarat dari cinta Allah dan Rasulnya. Apa itu? Dia pun cinta kepada apa yang dicintai Allah. Dan orang yang cinta kepada Allah, maka sudah sepantasnya dia pun cinta kepada orang tersebut, kalau memang cintanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illa Allah. Ya inilah. Kemudian yang ketiga, tidak cukup kecintaannya kepada apa yang dicintai dari Allah, tapi juga dia harus benci kepada apa yang dibenci Allah. Maka Rasulullah yang ketiga adalah ayakra ayyuda fil kufri ba'da id ankarahu Allah minhu kama yakra ayyuda fil nar. Ya, ayakra ayyuda fil nar ba'da id ankarahu Allah minha kama yakra ayyuda fil kufr. Dia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka setelah Allah menyelamatkan ia, sebagaimana ia benci untuk kembali kepada kekafiran. Ya, maka di sana Rasul menyebutkan tentang hanyalah merasakan manisnya iman orang yang benci karena Allah, dan juga orang yang cinta karena Allah juga benci karena Allah. Cinta dan benci itu semua harus karena Allah. Maka ia pun mencintai apa yang Allah cintai dan benci apa yang Allah benci. Dan apa yang Allah paling cintai? Tentunya tahu tauhid. Dan apa yang Allah paling benci? Tentunya syirik. Wala yarḍa li ibadihi kufr. Ya, maka kalau begitu dia pun cinta kepada tauhid dan benci kepada syirik yang merupakan lawannya. Jadi tidak akan sempurna, tidak akan terasa manis iman kecuali dengan perkara ini. Ya, dia memahami tauhid, mengamalkan tauhid, dan membenci apa yang merupakan lawan dari tauhid. Sedapat mungkin dia menjauh darinya. Ya, menjauhi dari perkara-perkara yang menyebabkan kepada kesyirikan. Ya, perkara-perkara yang menyibukkan dia dari tauhid. Ya, yang mengantar dia dan merupakan jalan bagi syaitan menuju syirik. Maka dia tinggalkan semua perkara ini. Paham ya? Hanya dari itu dia mewujudkan tauhid. Baik, ini kaidah yang kedua. Intinya adalah pada kalimat anna jami'a ar-rusul, ya, innama bu'itsu, ya, ila innama yad'u, ya, umumaha, mereka menyeru umat mereka ila tauhid ibadah, ya, untuk menyeru kepada tauhid ibadah. Itu adalah dakwah para nabi dan rasul. Al-asl ats-tsalits, asal yang ketiga, anna at-tauhid qisman. Sebenarnya ini bukan kaidah yang pokok. Kaidah yang pokok nanti pada kalimat berikutnya. Saya memberikan gambaran lebih dahulu. Asal sekali, anna at-tauhid qisman. Kaidah yang kedua, tauhid itu adalah dua. القسم الأول توحيد الربوبية والخالقية والرازقية ونحوها. توحيد الربوبية بركة الرب يا يعني مرتي تربية يا يعني مرتي مليهران يا والخالق بركة الخالق بالتبتعن والرازق بركة الرزق يا yang memberikan rezeki, mentauhidkan Allah dalam perbuatannya, tauhidullah di af'alih, annahu yakhluqu wa yarzuqu wa yudabbiru al-amr, bahwa Allah menciptakan, memelihara dan memberikan rezeki. Dan nahwiyah, dan yang semisal dari perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, itu disebut tauhid af'al. Ya, tauhidullah di af'alih, menurut Allah dan perbuatannya. Ya, atau disebut tauhidul ma'rifah wal isbat. Ya. Wa ma'nahu, dan artinya adalah anna Allah wahdahu huwal khaliq lil alam. Wa Allah semata dialah pencipta alam semesta. Wa kullu ma siwa Allah alam. Dan setiap selain Allah dia adalah makhluk, tentu saja alam. Ya, dia adalah pencipta, pencipta makhluk seluruhnya. Wa huwa rabbu lahum wa raziqu lahum, dan dialah pemelihara, pemelihara mereka dan beri rezeki bagi mereka. Wa hadha la yunkiruhu al-musyrikuna wa la yaj'aluna lillahi fihi syarikan bal hum muqirruna bihi kama sayati fi asli ar-rabi. Dan ini tidak diingkari oleh orang musyrik, ya, dan mereka tidak menjadikan bagi Allah sekutu dalam perkara ini, dalam tauhid rububiyah. Ya, bahkan mereka mengakui itu sedangkan dalam kaidah yang keempat, insyaallah. Ya. Adapun tauhid yang kedua, al-qism tsani, tauhidul ibadati. Tauhid ibadah. Ya. Tauhid uluhiyah. Disebut juga tauhid al-talab wal qasd. Ya. Atau tauhid al-irada wal qasd. Ya. Yaitu tauhidullah bi fi'lil ibad. Mentauhidkan Allah dengan perbuatan hamba, apapun perbuatannya. Wa ma'nahu, dan artinya adalah ifradullahi wahdahu bi jami' anwa'il ibadat al-ati bayanuha. Dia adalah mentauhidkan Allah dengan seluruh bentuk-bentuk ibadah yang akan datang penjelasannya dalam kaidah yang kelima. Ya. Jadi yang tadi kaidah yang keempat, yang ini kaidah yang kelima. Ya. فهذا هو الذي جعله لله فيه شريك شركاء ولفظ الشريك يشعر بالإقرار لله تعالى. Ya, maka inilah yang mereka menjadikan Allah padanya dan mengangkat bagi Allah padanya tandingan-tandingan. Dan lafal syarik, lafal sekutu, yushiru bil iqrari billah, telah mengisyaratkan bahwa mereka mengakui Allah. Mereka mengakui adanya Allah dan bahwa Allah adalah pemberi rezeki, pemelihara dan pencipta. Ya. Kemudian Syekh, sebenarnya ini mukaddimah, pengantar. Tauhid ada dua. Ya. Dan orang-orang musyrik itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah atau tauhid ibadah. Dan bahwa orang-orang musyrik mengakui tauhid rububiyah dan menerima, lalu mereka menolak tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Jelas ya? Ini pengantar semua. Setelah itu kemudian Syekh menegaskan yang dia merupakan inti kaidah. Farrusulu alaihimus salam bu'ithu litakriril awwali wa du'a'il musyrikin ila tsani. Ketahuilah bahwa sesungguhnya para rasul diutus oleh Allah untuk menetapkan yang pertama, ditakriril awal, menetapkan yang pertama, dan mengajak orang-orang musyrik kepada perkara yang kedua. Jadi itu inti kaidah. Ya, inti kaidahnya bahwa sesungguhnya yang merupakan inti dakwah para rasul yang mereka mengajak kepada tauhid ibadah tadi, yang tersebut kepada kaidah yang kedua. Dan itu melalui penegasan akan tauhid rububiyah. Paham ya? Jadi ibarat hubungan antara wasilah dengan goyah, perantara dan tujuan. Ya, apa yang merupakan jalan pengantar dengan target yang menjadi tujuan. Maka target para nabi dalam dakwah mereka adalah apa? Tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Itu target mereka. Ya. Tetapi kemudian Allah yang maha hikmah, yang disebutkan dalam pengumuman tadi malam, yang maha hikmah tidak hanya kemudian menetapkan, mewajibkan, mengharuskan dan mengharamkan dari kebalikannya, tetapi Allah menyeru kepada tauhid bisyatta turuq, dengan berbagai jalan. Dan dari hikmah Allah SWT, Allah mengajak kepada perkara tauhid dengan apa yang mereka sadari, mereka terima, mereka akui, bahkan perkara yang tertanam dalam diri mereka sejak penciptaan mereka. Apa itu? Perkara fitrah, perkara yang mereka akui. Apa itu? Tauhid rububiyah, perkara yang mereka semua mengakui bahwa sesungguhnya manfaat menurut dengan Allah SWT. Yang menciptakan kita hanyalah Allah. Dan mereka ketika mengangkat sembahan selain Allah, mereka mengakui pula bahwa sembahan itu tidak memberikan rezeki, sembahan itu tidak mampu menciptakan. Mereka akui itu. Tetapi kemudian mereka menduakan Allah dalam ibadah. Jelas ya? Jadi ini yang diingat oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Intinya ada dua perkara. Ya, perkara pertama yang kita sebutkan tadi, merupakan pokok dari kaidah ini, bahwa para nabi diutus oleh Allah. Jadi lebih spesifik dari kaidah yang kedua. Itu apa? Bahwa para nabi diutus oleh Allah untuk menegaskan kembali apa yang telah tersitrah, tertanam dalam fitrah mereka dari tauhid rububiyah, untuk mereka mengakui, menerima dan meyakini tauhid uluhiyah, tauhid ibadah. Perkara. Sisi yang kedua yang terlihat pada kita adalah apa? Hikmah Allah yang luas. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan jalan-jalan untuk mudahnya hidayah itu sampai kepada manusia. Subhanallah. Ya. Dan ini menunjukkan kepada kita kuasa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti yang diketahui, ya, bahwa Allah melarang dari kemungkaran, memerintahkan kepada kebajikan. Namun tidak hanya itu, Allah meletakkan pada kebaikan itu perkara-perkara yang menyebabkan kita pun terdorong untuk melaksanakannya, dan meletakkan pula pada kejelekan itu perkara-perkara yang membuat kita menjauh darinya. Apa itu? Dalam siapa yang beramal dengan amal kebaikan, Allah lipat gandakan pahala. Bahkan ketika seorang berniat kebaikan, Allah telah tuliskan baginya kebaikan, menhamadi hasanah. Ya? Sebaliknya, orang yang berbuat kejelekan ditulis baginya satu berbuat kejelekan, ditulis baginya satu kejelekan. Dan jika dia berniat jelek lalu membatalkan niat tersebut, maka dituliskan baginya satu kebaikan. Dalam hadis Abdullah bin Abbas, ya, disebut oleh Imam Nawawi dalam Arba'un Nawawiyah. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Allah memudahkan jalan kepada kebaikan, ya, dan mendorong kita kepadanya, ya, sebagai bentuk taisir, kemudahan dari Allah untuk kita mendekatkan diri kepada kebaikan ini. Allah telah mudahkan jalannya, ya. Mungkin ada yang bertanya, kalau begitu bukankah Rasulullah menyebutkan dalam hadis yang sahih, innal jannata mahfudatun bil makari wa innan nara mahfudatun bil syahad, ya, surga itu dihiasi dengan perkara yang tidak menyenangkan, sedangkan neraka itu dihiasi dengan syahwat. Itu betul, jelas, bisa kita masuk-masuk ya. Tetapi ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah telah mudahkan kebaikan itu, dan Allah telah berikan pada manusia fitrah. Inni khalaqtu ibadi hunafa, yang dengannya mereka sangat mudah untuk menerima kebaikan kalau mereka tetap dalam fitrah tersebut. Paham ya? Maka dari bentuk inilah kita dapatkan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kebaikan ini. Dan ini petunjuk kepada para du'at, para da'i ya, untuk tidak putus-putusnya mencari jalan yang dengannya umat mudah menerima kebaikan itu. Ya, Rasulullah diberikan sebagian sahabatnya dengan sabda beliau, inna minkum munafirin, sehingga kalian ada yang membuat lari. Ya, beliau mengingatkan untuk seseorang tidak berlebihan dalam agama. Ya, inna halad din yusrun wala yushadda hadad din ahadun illa gharadah, dan tidak seorang memaksa agama ini kecuali dia akan terkalahkan. Ya, yassiru wala tu'assiru bashir wala tunassiru. Ini semua bentuk dari tuntunan Rasulullah untuk kita memudahkan agama ini ya, dan untuk menyampaikan Islam ya, dan mungkin membuat cinta manusia kepada kebaikan ya. Ini perkara yang penting bagi kita ya. Jangan kita menganggap ah yang penting saya sampaikan kebenaran itu ya, mau didengar mau tidak terserah dia ya, bahwa kalaupun salah dia sendiri yang salah, dia mau menerima kebenaran ya. Kita tidak kemudian mencapai atau mencari jalan bagaimana al-haq itu bisa sampai kepada mereka, mencari jalan agar kemudian kebenaran itu bisa diterima oleh mereka, kemudian dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat ya. Ini keliru ya. Seorang yang berdakwah menganggap dirinya sebagai standar dakwah, setiap orang harus ikut dengan frekuensi saya, kalau belum sama tolong seimbangkan ya. Ya, dia tidak ingin untuk melihat apa yang ada pada manusia dari syubhat dan kesamaran untuk kemudian dituntaskan, apa yang ada pada manusia dari awal penghalang-penghalang mereka dan untuk menerima kebenaran, untuk kita hilangkan itu semua, kita bantu mereka untuk meninggalkan kebatilan kembali kepada tidak ya. Sehingga bahkan sebagian orang seolah-olah menganggap bahwa seseorang yang layak itu dalam majlis saya adalah orang yang 100% sudah menerima kebenaran. Silakan muncul, silakan dulu. Kalau belum jangan dulu, dilakukan. Jangan hadir di sini ya, masih belum bisa menerima. Subhanallah ya. Bukankah iman itu yazidu wa yanqus ya, dan bukankah ilmu itu luas dan banyak jalannya, dan bukankah iman itu bertambah sedikit demi sedikit ya. Heraklius Abimin Rum, penguasa Rum Romawi itu bertanya kepada Abu Sufyan dalam hadis Abdullah bin Abbas sahih dalam Sahih Bukhari ya, tentang sifat dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, bagaimana kaumnya ya, apakah banyak mengikutinya, sedikit, apakah bertambah, adakah ada yang murtad darinya ya, disebutkan yang ikut sedikit ya, tapi kemudian bertambah ya, tapi tidak ada yang murtad darinya ya. Maka Heraklius mengatakan demikianlah keadaan para nabi, disebutkan sesuatu semua para nabi ya, bertambah sedikit sedikit sampai kemudian sempurna ya. Dirawatkan bahwa Allah menyatakan kepada kita ya, ya ayyuhalladzina ya ayyuhalladzina idza darabtum fi sabilillah ya, wahai orang-orang beriman, jika kalian berjalan ke bumi, fatabayyanu, hendaklah kalian mencari kebenaran ya, fatabayyanu tasabbatu wala taqulu man alqa alaikum assalam lasta mu'mina, dan janganlah kalian mengucapkan kepada orang yang mengucapkan salam kepada kalian lasta mu'mina, kalian bukan orang beriman ya, hanya karena apa? mungkin kedudukan dunia saja. Berita arah dunia. Ya. Allah mengatakan, "Kalaulika kuntum min qabl famanallahu alaikum fatabayyanu." Kalian pun demikianlah terdahulu, kalian pun dahulunya seperti itu. Ya. Ya. Menerima ilmu sedikit demi sedikit. Ya. Berusaha untuk menjalankan kebaikan itu perlahan-lahan. Ya. Allah bukakan hidayah, ya, kepada kalian bertahap, ya. Walladzina ihtadaw zadahum huda. Orang yang begitu petunjuk, kata Allah, Allah akan tambahkan padanya petunjuk. Ya. Maka kemudian Allah cukupkan, Allah tambahkan pada kita nikmatnya, Allah berikan pada kita curahan hidayahnya, kita pun lebih baik dari keadaan sebelumnya. Kadzalika kuntum min qabl famanallahu alaikum. Kalian dulu juga seperti itu, jahiliyah. Ya. Kalian pun seperti itu dulu, bahkan sudah mengenal Islam namun belum bisa meninggalkan, ya, apa yang ada dari kebiasaan, atau bahkan mungkin masih bersama dengan perbuatan orang-orang yang menyimpang. Lalu Allah berikan pada kalian hidayah. Famanallahu alaikum fatabayyanu. Maka carilah kejelasan. Kita lihat dalam tafsir Sa'di akan ayat ini, kita akan dapatkan nasihat yang sangat penting bagi kita untuk kita berusaha untuk menyampaikan kebaikan, ya, dengan penuh kecintaan. Kecintaan bagi saudara kita untuk mendapatkan kebaikan itu. Ayu min ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Ma yuhibbu li nafsi. Tidak beri masuk anggota yang selanjutnya. Cinta kebaikan bagi saudaranya, apa yang dicintai bagi dirinya sendiri. Ya. Jadi perkara ini perkara yang sangat penting, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengajak orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk kembali kepada tauhid dengan menyebutkan apa yang menjadi titik yang mereka sepakati, menyebutkan apa yang mereka akui, apa yang tidak bisa mereka ingkari dengan fitrah mereka, bahwa pencipta mereka hanyalah Allah, pemberi rezeki adalah Allah. Maka hendaknya mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat suka para ulama al-istidlal bil muttafaq alaihi alama wa mukhtalafun fihi. Kita berdalil dengan perkara yang disepakati untuk mengajak kepada perkara yang diperselisihkan, menunjukkan kepada perkara yang kita berselisih dengan mereka dalam perkara tersebut, mengantar kepada wajib shawab, kepada pendapat yang paling benar dalam perkara ini. Gunakan titik kesepakatan, kembali kepada acuan. Dengan tahapan itulah kita mengajak mereka kepada al-haq. Kenapa? Karena itu akan lebih mudah bagi mereka untuk menerimanya. Oh iya, saya tahu ini. Oh ternyata begitu. Apa ya? Lebih mudah bagi mereka untuk menerima. Karena mereka salah terima perkara ini, tinggal tangga berikutnya mereka salah jalan gitu, salah jalur gitu. Pahamnya? Maka tinggal mengarahkan dibanding membongkar semua tangga buat tangga baru. Dan lebih mudah, ya. Masalah tangga bongkar semua, ya, pasang tangga baru. Lihat tangga di sana sama juga dengan itu. Bahkan mungkin hanya modifikasi dari tangga tersebut. Tidak. Tangga yang benar ini selesai. Ajak mereka dengan tangga yang benar ini untuk melangkahkan kaki ke anak tangga yang betul, bukan anak tangga jebakan. Paham ya? Itu dah bin muttafaq ini, ya, ilama wa mukhtalafun fi, ya, berdasarkan perkara yang sepakati tadi. Kemudian bahwa di samping dia lebih mudah, ya, bahwa dia akan mengantar mereka untuk menerima al-haq itu dengan lapang dada. Ya, sebagian orang menyangka ketika diajak kepada kebenaran, dia diajak untuk tunduk kepada kita. Ah, kita jadi budak saja di sana. Ya, seolah-olah ketika kita mengajak mereka kepada kebaikan, kita mengajak mereka itu kepada sesuatu yang berkaitan dengan bahwa kalian harus menjadi babu, harus menjadi ani, harus begini-begini. Ya, mau tidak terima? Ah, enggak. Ini orang merdeka. Kita ini gini-gini. Dan kemudian keinginan mereka itu ditangkap oleh orang-orang yang menyimpang dengan mengatakan, kalau begitu kami saja Kami bebas, tidak ada seperti itu. Ya, kami membuka sepenuhnya, silakan ngaji di mana saja, ya, baca buku apa saja, bahkan buku sesat sekalipun, ya. Ya, mereka tidak ada kebekuan di sini karena mereka terperangkap dengan hal itu, ya. Padahal tidaklah kita mengajak mereka kecuali ke kebaikan saja, ya. Maka sampaikanlah kebaikan itu dengan benar pula, ya. Jadikanlah tangga yang mereka pakai, yang dia tangga yang disepakati, tangga yang benar, tangga yang jelas dari agama itu, menjadi pijakan mereka kepada tangga yang berikutnya yang benar itu, ya. Kenapa? Maka mereka pasti akan menerima dan akan kuat, karena mereka mengetahui tidaklah yang diinginkan dari mereka kecuali kebaikan, ya. Para ulama tidak menginginkan orang itu ikut 100%, ya, pada perkara mereka, ya. Yang mereka inginkan bahkan 100% ikut kepada yang hak, ya. Ada dalam nasihat Syekh Mulal Bukhari yang dalam bawah kemarin, nasihat yang sangat penting bagi kita, ya. Bahwa para ulama sekalipun tidak ridho bahwa mereka diikuti dalam pendapat mereka, ya, semuanya, atau bahwa mereka inginkan agar orang-orang mengikuti pendapat mereka seluruhnya, ya. Kita dapatkan bahkan mereka sangat khawatir, ya, jangan sampai dalam perkara yang kami sebutkan ada perkara yang menyimpang dan orang yang tidak tahu mengikutinya, akhirnya dia menyimpang karena itu. Bagaimana Imam Malik tidak menginginkan kitabnya Muwatta dijadikan sebagai pegangan, ya? Kata beliau, la'alla an-nas qad tala'a ala man lam yattali' alayh. Mungkin orang lain dapatkan ilmu, hak keterangan yang tidak kami ketahui. Yang dengan mereka mengikuti pendapat kami, mereka telah meninggalkan keterangan yang sahih. Subhanallah. Wara' para ulama. Imam Syafi'i mengatakan, mana dartu ahadan. Aku tidak berdebat dengan seseorang dalam kebaikan, kecuali aku menyangka bahwa al-haq itu ada pendapat-pendapatnya. Bukan pendapat saya yang harus saya berat. Tidak. Dia menyangka bahwa boleh jadi hak apa dia. Sehingga ketika dia mendengarkan perkataan saudaranya, dia perhatikan. Tujuannya dah bagaimana memahami perkataan saudaranya itu. Sebab boleh jadi ada perbuatan al-haq yang tidak saya ketahui. Paham? Ya. Bukan pikiran dia al-haq sama saya dan dia pasti salah. Bahkan ketika debat dalam kebenaran, berbicara, berdiskusi dalam kebaikan, tujuannya hanyalah apa? Intisarun nafs. Yang penting pendapat saya seperti itu. Ya. Kalau kamu tidak ikut berarti kamu bukan salafi. Kamu bukan anggota saya, bukan ini, ya. Al-haq diukur dengan pendapat dia, ya. Tidak demikian, ya. Lihatlah para ulama sekalipun hari, ya. Mereka inginkan adalah bahwa seseorang mengikuti al-haq. Bahkan sekalipun itu dengan meninggalkan perkataan mereka. Imam Syafi'i rahimahullah taala, ya. Beliau imam yang paling banyak menyebutkan perkataannya yang mengajarkan kita untuk senantiasa termasuk berkenan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau mengatakan, jika dapatkan perkataanku, ya, menyusup sabda Rasul sallam, maka lemparkan perkataanku ke dinding. Perkara yang mungkin sering kita ucapkan tapi dalam prakteknya kita tidak mau orang lain menerapkan itu. Perkataanku adalah apa yang tidak boleh dilempar ke dinding. Subhanallah. Ya, Imam Syafi'i minta perkataannya jika milik semua harus dilemparkan ke dinding. Paham ya? Maka ini perkara yang harusnya kita tetap bahwa yang kita inginkan adalah seorang yadurum al-haq fi haythulah, beredar bersama al-haq, ya, dimanapun al-haq itu menunjukkan, ya, bukan berputar pada orang-orang tertentu, individu tertentu dan sebagainya. Paham ya? Ya, bahwa al-haqqu ahqqu ay yuktaba. Baik, ketahuilah tidaklah kita inginkan dari perkataan ini kecuali nasihat bagi diri kami dan bagi ikhwah seluruhnya, ya. Dan bahwasanya kaidah Islam mengajarkan kita untuk menjadikan al-haq sebagai pegangan kita, ya. Dan tentunya kita pun haruslah menjadikan semua amalan dan tindakan kita untuk senantiasa mengantarkan kita kepada al-haq tersebut. Ya. Maka ini kaidah yang keempat, dan selanjutnya Syekh akan menyebutkan perkara-perkara keadaan, ya, demikian pula dalil-dalil dan keterangan yang menunjukkan akan apa yang disebutkan dari dakwah para Rasul kepada tauhidul ibadah, yang pada kaidah yang ketiga lebih spesifik dari kaidah yang kedua, dari sisi bahwa dakwah kepada tauhid itu datang dari arah pengakuan mereka akan tauhid, tauhid rububiyah. Ini titik spesifikasi spesifiknya dari kaidah yang ketiga dibanding kaidah yang kedua. Ya. Tidak lain petunjuk bagi kita untuk mengikuti jalan tersebut dan metode itu, dan bahwa adalah metode Allah dalam menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya, dan dia selaku pencetak jalan untuk mengetahui fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, saya kira ini kita ikut sampai di sini dulu. Ada permintaan untuk tanya jawab. Ya, beberapa saat sebelum kita